Kemudian ayat berikutnya, wassabihati sabaha. Demi as-sabihat as-sabaha. Demi para malaikat yang mereka bertasbih dengan sebenar-benar tasbih. Nah, ini dibangun di atas apa yang telah saya sebutkan, dipenafsiran yang menafsirkannya sebagai malaikat. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkannya adalah kuda-kuda di peperangan. Ya, sebab kuda yang berada di peperangan yang bergerak sedemikian cepatnya itu bagikan berenang, dan berasal dari kata as-sabah, ya, dalam sisi bahasa Arab. Dan sebagiannya juga ada yang menafsirkan dengan bintang-bintang, ya. Ada yang menafsirkannya dengan bulan, matahari. Dan mereka berdalilkan dengan ayat wa kullum fi falakin yasbahun. Dan semuanya berada di falak, yasbah, berputar. So, kalimat as-sabah seperti yang saya sebutkan tadi asalnya dia bermakna beredar dengan cepat atau kadang berenang, jatuhnya suatu ke dalam air, ya, dengan cepatnya dia bergerak dalam air, itu disebut sabah. Ya. Dan memang sisi-sisi penafsiran yang disebut oleh para ulama itu adalah hal yang mempunyai kandungan dan keterkaitan dari sisi bahasa. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa jumhur para sahabat dan para salaf menafsirkannya dengan para malaikat. Para malaikat yang terus-menerus bertasbih. Fassabiqati sabaqa. Ayat berikutnya, fassabiqati sabaqa. Para malaikat yang bersegera. Dan bersegera di sini, yang menafsirkannya dengan para malaikat, mereka mengatakan bahwa para malaikat yang bersegera terhadap ketaatan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Apakah di dalam membawa wahyu, kalau diperintah untuk menyampaikan wahyu, maupun yang lainnya, bersegera di dalam ketaatan. Dan ini sifat para malaikat. Allah menyatakan bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak pernah mendahului Allah di dalam berucap, dan mereka senantiasa beramal, melakukan apa yang Allah perintah. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka, para malaikat, tidak memberi syafaat kecuali siapa yang Allah ridai. Dan para malaikat ini senantiasa mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penyebutan dan keadaan para malaikat. Ya, dan dimaklum ya, di dalam riwayat-riwayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadahnya para malaikat. Dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fal mudabbirati amra. Kemudian ayat yang kelima, fal mudabbirati amra. Kemudian demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Al-mudabbirat artinya mengatur urusan. Iya. Itulah para malaikat mengatur urusan, dan mereka mempunyai tugas-tugas. Iya. Ada yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Ada yang tugasnya untuk menyebarkan rezeki. Nah, ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, cabut roh. Dan ada yang ditugaskan untuk menjaga langit, menjaga sorga, menjaga neraka, dan seterusnya. Nah, fal mudabbirati amra. Dan ini sama dengan ayat-ayat lainnya dikatakan fal muqassimati amra. Malaikat-malaikat yang membagi perkara. Ya. Dan ini sama juga dengan ayat yang lain. Falfariqati farqa falmulkiyati dikra. Ya, falfariqati, para malaikat yang membagi, membedakan perkara, membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, dalam ayat di surah Al-Mursalat. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang menyebutkan akan tugas-tugas para malaikat. Maka di dalam lima ayat ini terdapat di dalamnya keimanan kepada para malaikat akan adanya mereka dan tugas-tugas mereka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan para malaikat-malaikat itu. Nah, dan ini menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebagian makhluknya untuk menunjukkan kebesarannya. Ya, menunjukkan keagungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Adapun makhluk, dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makhluk. Iya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Dialah Allah yang Maha Besar lagi Maha Agung. Nah. Kemudian dari penyebutan para malaikat yang telah kita sebutkan atau telah kita baca ayat-ayatnya, disebutkan malaikat yang mencabut roh dengan sangat kerasnya, dan disebut juga malaikat yang mencabut roh dengan enaknya, dengan mudahnya. Maka disebutkan ada suatu hal yang menyebabkan seorang hamba yang harus takut akan dirinya, dan disebutkan juga harapan sebagai kebalikannya. Dia berharap semoga tergolong dari hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan. Ya. Dan demikianlah Al-Quran sebagaimana telah kita isyaratkan dalam pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwa Al-Quran Al-Karim itu adalah masani, ya, menjelaskan akan pasangan-pasangan dari ayat. Disebutkan Al-Haq, disebutkan yang batin, disebutkan apa namanya keimanan, disebutkan juga apa yang bertentangan dengannya. Disebutkan surga, disebutkan neraka, disebutkan rasa takut, disebutkan juga rasa harapan. Nah, disebutkan rasa harapan. Kemudian seluruh yang disebut tadi atau lima ayat yang kita baca semuanya adalah sumpah. Dan sumpah itu adalah terhadap sesuatu perkara. Iya. Ada yang sesuatu dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kan begitu. Jadi sumpah itu adalah penekanan. Penekanan untuk suatu apa? Nah, mana jawaban sumpahnya dalam istilah bahasa Arabnya? Jawabul qasam mana? Ya. Apa yang disumpahkan itu mana di dalam ayat? Sebab ayat setelahnya dengan fal mudabbirati amra. Nah, apa ayat berikutnya? Hah? Wujuhun. Baik. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Yeah. Dan seterusnya. Sekarang dah disebutkan jawab al-qasam. Karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala, yeah, mereka di dalam menafsirkan menyebutkan jawab al-qasam, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa jawab al-qasam di sini tidak disebut. Tidak disebutkan jawab al-qasamnya. Ya, jawab sumpah itu. Sebab hal tersebut sudah dimaklumi. Karena ayat ini berkaitan dengan apa? Hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat itu tadi itu untuk menegaskan akan adanya hari kebangkitan. Untuk menegaskan adanya hari kebangkitan. Jelas ya? Nah, jadi kalau malaikat-malaikat yang sedemikian rupa, mereka mencabut roh dan seterusnya, membagi perkara, bertasbih, semuanya ini adalah perkara yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membangkitkan kalian. Maha mampu untuk membangkitkan manusia. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam 3 ayat dalam Al-Qur'an, bersumpah akan adanya hari kebangkitan. Kebangkitan itu akan terjadi. Ya. Za'ama alladziina kafaru, ayat yang pertama. Ya. Zama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma apa nah thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, ya. Maka Allah berfirman bala, ya, la tub'atsunna. Nah, Bala wa rabbi la tub'atunna. Bahkan demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan diberitakan tentang apa yang kalian lakukan. Dan hal yang seperti itu sangatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوْ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ. Dan mereka bertanya kepadamu, apakah hari kebangkitan itu memang benar? Okay. Maka Allah merintah kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, إِي وَرَبِّ benar demi Rabbku. Dia adalah suatu hal yang hak. Wa ma antum bimu'jizin. Dan ketika sudah terjadi hari kebangkitan itu, kalian atau kalian tidak akan punya kemampuan untuk mengelak darinya. Iya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iya, latuba'atunna alimil ghaibi. Kul bala wa rabbi latuba'atunna alimil ghaibi. Katakanlah demi Rabbku, sungguhnya demi Rabbku yang maha mengetahui yang gaib, sungguh kalian akan dibangkitkan. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Ini tiga ayat semuanya penyebutan sumpah akan hari kebangkitan. Maka ini akan mendekati makna. Kalau kita lihat konteks dari ayat, bagaimana orang-orang kafir disebutkan, ya mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan lagi ke kehidupan yang pertama? Ya, sungguh itu adalah pengembalian yang sangat sial atau sangat tidak baik. Ya, dari ayat-ayat yang kita akan baca atau kita akan tafsirkan, itu menunjukkan bahwa hal tersebut, ya, menunjukkan bahwa yang diinginkan atau sumpah ini adalah untuk menunjukkan akan hari kebangkitan. Dan sebagian para ulama ini menyebutkan bahwa jawaban dari al-qasam, jawaban sumpah, inna fi dhalika la'ibaratan liman yakhsha. Namun ini pendapat dianggap lemah oleh al-muhakkikin dari al-mufassirin, sebab dari uslub bahasa Arab kurang tepat. Ya, kalau jawab al-qasam itu terlalu panjang, dipisah dengan pemisah. Nah, dan ada yang menyebutkannya dengan bentuk-bentuk jawab al-qasam yang lainnya, dan yang tepatnya seperti yang kita sebutkan dari takdirnya adalah suatu yang tidak disebutkan, sebab telah dimaklumi. Ya. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menekankan di situ? Apa yang ditekankan dalam sumpah itu? Yaitu tentang hari kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang kufar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُهَا الرَّاجِفَةَ. Hari tatkala bergetarlah ar-rajifah. Ya. Kemudian diikuti oleh ar-rajifah. Ini dua kata yang harus kita jelaskan. Ar-rajifah dan ar-rajifah. Ya. Kalau ar-rajaf dari sisi asalnya, itu adalah apa yang menggetarkan, menggoncangkan. Ya. Nah, kalau ar-rajifah, ar-rajifah itu artinya yang di belakangnya, yang datang setelahnya. Yang datang setelahnya. Ini mana harfiahnya? Yawma tarjufur rajifah. Ya. Tatba'uha rajifah. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa hari tatkala terjadi tiupan yang pertama, kemudian disusul dengan tiupan yang kedua. Disusul dengan tiupan yang kedua. Disebut nafkhatani. Dan ini telah kita sebutkan ya, dalam nafsiran surah An-Naba, bahwa ada dua tiupan, di kalangan sebagian para ulama menghitungnya dua, dan sebagian para ulama yang lebih merinci lagi dihitung menjadi berapa? Jadi tiga. Dan ini diambil dari dua ayat Al-Quran, wa yawma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan hari tatkala ditiup sangkakala, maka takutlah seluruh yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Di ayat yang lain, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah pada as-sur, maka tersungkurlah seluruh yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup lagi untuk tiupan yang kedua, maka tiba-tiba mereka sudah berdiri dalam keadaan menatap hari kebangkitan, yang melihat hari kebangkitan. Iya. Yauma tarjufu ar-rajifah. Hari tatkala. Dan ini biasanya yauma dimansub seperti ini, ada takdirnya sebelumnya. Ya, kalau diartikan enaknya, ingatlah ketika hari tarjufur rajifah. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa tarjufur rajifah, rajifah itu adalah kegoncangan yang menggoncang langit dan bumi, atau menggoncang bumi dan gunung, kegoncangan. Ya. Adapun ar-radifah, ar-radifah adalah hari kebangkitan yang datang setelahnya. Nah, yang datang setelahnya. Dan sebagian para ulama yang lainnya ada yang mengatakan bahwa tarjihur rajifah, ar-rajifah itu adalah ada beberapa penafsiran di sini, tapi jumhurul ulama menguatkan apa yang kita sebutkan tadi, penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama bahwa ar-rajifah adalah tiupan yang pertama dan ar-rajifah adalah tiupan yang kedua. Ada pun Ibnu Jarir, ya, beliau menganggap semuanya mungkin di dalam ayat, semuanya mungkin bisa diucapkan di dalam hal ini. Yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah. Nah, dalam keadaan seperti ini, kulubu yawma idin wajifah. Hati-hati pada hari itu. Wajifah. Wajifah artinya bergetar, goncang, penuh dengan ketakutan. Iya. Absaruha khashiyah. Jadi yang disebut di sini hati-hati. Dikatakan kulubun, hati-hati, disebut sejumlah hati. Dan disebutkan, dan dikatakan al-kulub, yawma idin wajifah. Dan disebutkan seluruh hati. Karena manusia waktu itu terbagi dua. Ada yang hatinya goncang, iya, tidak tenang, penuh dengan ketakutan. Dan waktu itu ada manusia yang hatinya enak, tenang, ya, karena keimanan mereka dan amalan saleh yang mereka lakukan di dunia. Karena itu takbir dalam ayat dengan memakai kulubun tanpa alif lam. Itu sejumlah hati. Ada sekelompok hati manusia, keadaannya seperti itu, wajifah, penuh dengan ketakutan. Absaruha khashiyah, pandangan-pandangan mereka khusyuk. Maksudnya khusyuk, rendah, hina, ya, menundukkan pandangan. Ini terangkan dalam sejumlah ayat bagaimana keberadaan mereka. Iya. Watarhaquhum dillah. Mereka diliputi oleh kehinaan. Iya. Watarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min ad-dhul yanzuruna min tarfin khafi. Dan kamu melihat mereka itu dihadapkan pada hari kiamat. Iya, mereka dalam keadaan tertunduk, penuh dengan kehinaan. Mereka memandang dengan pandangan yang lesu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin. Ayat yang singkat ayat di surah Yunus, walladzina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimitsliha wa tarhaquhum dillah. Ka'annama ughshiyat wa tarhaquhum dillah ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-lail mudlimah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang berbuat kejelekan-kejelekan akan dibalas dengan kejelekan yang semisal dengannya dan diliputi dengan kehinaan. Wajah-wajah mereka itu bagaikan diliputi oleh butiran-butiran kegelapan di malam yang sangat pekat. Iya. Mereka ini adalah penduduk-penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi demikian keberadaan manusia dalam keadaan penuh dengan kehinaan. Iya. Penuh dengan kehinaan. Iya. Diterangkan kengerian keadaan mereka, mereka menundukkan kepalanya dalam keadaan hati-hati mereka sangat kosong. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama nu'akhiruhum, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Jangan sekali-kali orang yang zalim itu, jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah lalai terhadap orang yang zalim, lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sungguhnya Allah hanya mengakhirkan mereka hingga pada suatu hari mata-mata mereka akan terbelalak menyaksikan hari itu. Iya. Mereka dalam keadaan menundukkan pandangan mereka, penuh dengan kehinaan, dan hati-hati mereka dalam keadaan penuh dengan kekosongan. Iya. Nah, itulah keberadaan dan keadaan pada hari kiamat. Allah ingatkan. Iya. Kulubun. Nah. Yawma idin wajifah. Absaruha khashiyah. Yaquluna. Mereka berkata, a'inna lamarduduna fil hafirah. Ini ucapan mereka. Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan kepada al-hafirah? Ya. Al-hafirah di sini, ya, penafsiran kebanyakan para ulama yang diinginkan adalah penafsir al-hafirah bermakna kehidupan yang pertama, akan dikembalikan kepada kehidupan yang pertama. Maksudnya apakah mereka akan kembali dihidupkan? Ya. Dan sebagian para ulama yang menafsirkan al-hafirah, fa'il bermakna maf'ul. Jadi al-hafirah bermakna al-mahfurah. Ya. Dikembalikan dari kuburnya. Setelah mereka dikubur, ya, Setelah mereka ditutup dengan tanah, digalikan untuknya lubang, ditutup tanah, itu hafirah ya namanya. Kalau digali lubang, hafirah namanya. Mahfur, dibuatkan hafar untuknya, kuburan, kemudian dikembalikan lagi dari al-hafirah, dibangkitkan. Okay. Mereka berkata, menyaksikan, setelah menyaksikan hari itu, mereka pun kembali mengucapkan hal tersebut. Dan saya katakan tadi, jumhur ulama menafsirkan yang pertama, yaitu kehidupan yang telah mereka jalani. Dan ini ditunjukkan oleh ayat yang datang, ya, ketika mereka berkata, tilka idan karratun khasirah. Kalau begitu itu adalah kehidupan kedua yang penuh dengan apa namanya kerugian, penuh dengan kesialan. Nah, yaquluna a inna lamarduruna fil hafirah. Aida kunna idaman nakhirah. Ya, apakah itu terjadi ketika kami sudah menjadi tulang belulang yang nakhirah? Tulang belulang yang sudah apa namanya? Sudah sirna, sudah menjadi debu. Ya. Nah, tunakhirah. Nah, ini bacaan kebanyakan dari apa? Qurra Al-Qur'an. Ya, dari Qurra As-Sabah, kecuali Hamzah Al-Kisai dan Asim dari Jalan Syu'bah, itu membaca Nakhirah, bukan Nakhirah, tapi Nakhirah. Dibaca Nakhirah. Kebanyakan para ulama, mereka mengatakan bahwa maknanya sama. Dari yang membedakan, ya, ada yang membedakan maknanya. Katanya kalau Nakhirah itu kalau bila tulangnya hancur sudah, menjadi tanah semuanya. Ya. Kalau Nakhirah, tulang tersebut, ya, di sekelilingnya itu sudah mulai hancur. Tapi di tengahnya masih. Ada yang membedakan seperti itu maknanya. Nah, jelas ini dua bacaan dalam Al-Quran. Ya, mereka berkata, mengingkari, kalau mereka, kita sudah menjadi bangkai, sudah menjadi tulang belulang, apakah kita akan dibangkitkan? Ya. Dan ini pengingkaran kaum musyrikin. Pengingkaran yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana mereka mengingkarinya? Ya. Bagaimana mereka mengingkarinya? Nah, mereka menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang sangat jauh. Maka pada hari tersebut mereka sudah melihatnya. Kemudian mereka berkata, tilka idan karratun khasirah. Kalau begitu, kalau kami akan dikembalikan, maka itu adalah pengembalian yang khasirah. Kehidupan kedua yang merugi. Iya. Kehidupan kedua yang merugi. Tilka idan karratun khasirah. Nah, a'inna baik. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسافرة. Kemudian Allah firman, فإنما هي زجرة واحدة. Ini jawaban ya, terhadap pengingkaran yang mereka lakukan. Ya. Mereka mengingkari hari kebangkitan itu. Maka Allah jawab bahwa sebenarnya kebangkitan kalian cuma tunggu. Ya, زجرة واحدة. Kegoncangan, satu kegoncangan. Itu hari kebangkitan. Ya. Faidahum bisahirah. Maka setelah munculnya hal tersebut, mereka pun berada di as-sahirah. As-sahirah artinya di atas bumi. Telah berada di atas bumi. Kembali berdiri di atas bumi. Ya, sebab pada hari kiamat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan pada mahsyarnya dari bumi yang kita tempati sekarang ini. Ya, apa dari bumi? Ya, sama dengan bumi yang kita tempati sekarang ini, tapi bumi yang telah diganti. Bumi yang telah diganti. Sebab pada hari kiamat semuanya akan hancur. Namun langit dan bumi akan diganti selain dari langit dan bumi yang telah ada. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Iya. Diganti selain dari langit yang ada. Sisa hanya sekedar menunggu, dan itu adalah waktu yang sangat singkat. Sebab kehidupan ini di dunia ini adalah kehidupan yang singkat. Nah, dan mereka tatkala dibangkitkan dari kuburnya, mereka menyangka bahwa mereka hanya tinggal di dunia ini hanya sesaat saja. Ya, sebagiannya mengatakan tinggal hanya sedikit sekali, waktu yang sangat sedikit. Dan demikianlah keberadaan mereka. Ya, menunggu hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan itu hanya suatu waktu yang sangat singkat manusia. Diterangkan dalam Al-Quran, wa ma amruna illa kalamhil basar, dan tidaklah perkara kami itu hari kebangkitan itu kecuali seperti kedipan mata saja. Di dalam surah An-Nahl dikatakan au ma hu aqrab, atau lebih dekat daripada itu, sangat dekat. Ya. Dan sebentar lagi akan terjadi. Nah, setelah dari kubur, setelah dari alam kuburan, maka mereka pun dibangkitkan. Kaidahum ila rabbihim yansilun. Maka sedemikian itu, sedemikian dibangkitkan mereka pun segera menuju kepada Rabb mereka. Maka pada keadaan itu mereka pun tidak mampu. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak mampu lagi berwasiat dan tidak mungkin lagi kembali kepada keluarga mereka. Oke. Ini semuanya ayat-ayat menjelaskan ya tentang hari kebangkitan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan hal itu semua. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Hal ataka haditsu Musa. Ya. Allah firman kepada nabinya, apakah telah datang kepadamu tentang kisah Nabi Musa? Dan ini akan kita terangkan bahwa hal di sini punya dua makna, bisa bermakna penekanan dan bisa bermakna pertanyaan. Ya, kalau penekanan, sungguh telah datang kepadamu berita tentang Nabi Musa. Sebab dalam Al-Quran telah disebutkan kisah yang banyak tentang kisah Nabi Musa. Apa kaitannya dengan sebelumnya? Nah, para ulama menyebutkan bahwa di dalam kisah Nabi Musa terdapat ibrah bagi orang yang ingin takut di dalamnya. Ya, dan Allah telah sebutkan di akhir ayat penyebutan tentang kisah itu, di ayat yang dibacakan tadi oleh akhi yang membaca, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya hal tersebut, pada hal tersebut ada ibrah bagi siapa yang takut. Ada ibrah bagi siapa yang takut. Nah, dalam kisah Nabi Musa kita melihat bagaimana keberadaan Nabi Musa alaihi salam dalam kisahnya. Dari mulai kecilnya, kemudian setelah itu dibuang oleh ibunya karena takut dari Firaun. Dibuang di sungai, kemudian dipungut kembali. Ya. Oleh keluarga Firaun, dibesarkan di tengah ya keluarga Firaun. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihi salam ya terjadi suatu badai yang kemudian beliau keluar dari negeri Firaun dan kembali lagi ya sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala, membawa mukjizat, membawa kebesaran-kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, kemudian setelah itu ya kisah-kisah yang terjadi dari Fir'aun yang dinasihati, kemudian dia membangkang, turun teguran-teguran 9 ayat yang menegur Fir'aun. Ya, dan seterusnya sampai mereka pun mengejar Musa dan Fir'aun, mengejar Musa dan kaumnya. Ya, melewati lautan. Kemudian bagaimana Fir'aun dihancurkan? Nah, bagaimana Fir'aun dihancurkan? Kemudian pada hari kiamat Fir'aun akan dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam siksaan yang paling pedih. Ya, disebutkan bagaimana siksaan untuk mereka pada hari kiamat. Dan di antara seluruh umat-umat ya yang pernah ada di muka bumi, Firaun dan kaumnya yang paling keras siksaannya. Firaun dan kaumnya paling keras siksaannya. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa yaumal qiyamah adkhilu ala Firaun ashaddal adab." Dan pada hari kiamat masukkanlah pengikut Firaun kepada siksaan yang paling pedih. Tidak ada yang lebih pedih siksaannya dari pengikut Firaun. Jelas, semuanya ini penyebutan bagaimana keadaan itu berlalu sedemikian rupa, sedemikian cepatnya. Ya. Perubahan-perubahan ini berlalu sedemikian rupa, sedemikian cepatnya. Dan nampak bagaimana keberadaan orang kafir, akibatnya bagaimana, dan orang yang beriman, akibatnya bagaimana. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula keberadaan manusia ini di alam semesta ini, hidupnya kemudian mereka mati, kemudian mereka akan dibangkitkan kembali. Itu adalah suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita mengambil ibrah dari hal ini. Ini sisi keterkaitan antara ayat dan ayat kisah yang akan kita akan baca insyaallah taala, atau akan kita akan tafsirkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, baik, sekira cukup dulu sampai sini, dan insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat isya dengan tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.